sing cekelan Zabur. Kok sampean kongkon pindah cekelan liane? Ndak mau. Nabi Dawud begitu cekelan Zabur, tangan masuk ke dalam tanah, ngangkati metu listrik, metu apa? Metu besi. Karek dimplek-mplek dadi klambi apa digawe pedang. Niki Zabur dicekel. Omong sak omong niku Nabi Dawud ning manuk teblok bek. Mungsuhe plinteng mati begitu cekelan Taurat. Hebat kitab Taurat. Kira kitab Taurat dipun warisaken teng putranipun naminipun Nabi Sulaiman. Begitu Nabi Sulaiman cekelan Taurat, dia king of king, rajanya raja. Begitu cekelan Taurat, semut dijak omong, manuk dijak omong, iblis dijak omong, sampai entut iso dijak omong. Mula nek ana Nabi Sulaiman ora ana wong ribut entut. Begitu ana tuh daud ngono rasa entute sapa kak? Celuk tut rene. Entute sapa kowe? Entute muafik ora rampung. Zaban. Lemula ora ana wong gelem ngeculne Zabur. Karena Zabur mereka sudah bisa rasakan betapa enaknya cekelan Zabur. Sehingga mereka membentuk klan besar sampai hari ini pemegang Zabur. Jenengane kluk-kluk klan sekalian kesatria Templar. Mereka menghasilkan tarekat besar dari kitab Taurat. Yang sekarang seluruh pertambangan dunia mereka yang menguasai. Mereka kuasai hampir seluruh pertambangan dunia. Mereka kuasai dengan Zabur tanpa harus menggunakan alat. Mereka mampu menunjuk di situ ada minyak, di situ ada minyak, di situ ada pertambangan. Iki wong nek cekelan Zabur. Sampean bayangno nek kira-kira Quran terus koyo ngopo kedahsyatannya. Iki Zabur. Niku dibongkar ini. Begitu kluk-klukan di duit, satria telar di duit, Masjidil Aqsa dibongkar bawahnya. Saiki ini. Untuk apa? Mengembalikan Masjidil Aqsa pada bentuknya yang asli. Karena pernah diuruk kali Nebukadnezar sedalam 30 meter. Kemungkinan beberapa tahun ke depan kita akan melihat asli nih Masjidil Aqsa. Dan di lantai bawah itulah Rasulullah menjadi imam para nabi sholat. Udu sing neng duwur. Diuruk ceritanya sampai sini wong Yahudi gawe terowongan. Merusak Masjidil Aqsa. Enggak, itu mau dikembalikan ke bentuk asli ini. Saya tanya kepada Gus Yahya yang baru pulang. Bener, Gus. Bener. Yang sing wingi dibuli dia. Gus Yahya gara-gara ketemu wong Israel. Akhirnya saya cuma ngomong. Gus Yahya ketua NU. Organisasi yang bener-bener Islam. Ya kudu ketemu karo wong kafir sing bener-bener kafir. Sampean ketua RT ora kok jatah enggak ya. Lu kan gitu. Woi ini wong ketua organisasi Islam sing bener-bener Islam. Ya kudu petuk kalau orang sing bener-bener kafir. Ya Said ya kudu petuk karo Yahudi. Petuk Nasrani. Wong ketua NU. Organisasi sebesar ini. Masa nemoni tukang tambal ban. Ya udahlah. Masa ketua organisasi Islam sebesar ini. Yuk ngenemoni ketua laskar. Ya udahlah. Sing urusan laskar ben urusane banser nek kok ewa. Lengge ta? Tanya. Kenapa orang Nasrani ndak mau melepaskan Injil? Eru deh. Betapa nikmatnya pegang Injil sampai mempunyai sebuah tarekat-tarekat besar menguasai saat ini kita kenal dengan tarekat iluminasi mampu menguasai sistem perdagangan dunia. Bagian membentuk tarekat baru namanya Freemasonry. Bahkan salah satu mursyidnya namanya William Donovan mampu membuat desain yang namanya CIA, Central Intelligence Agency. Punya kota besar namanya Vatikan dengan sistem kerajaan dunia di dalam negara namanya kardinal. Sampai kini ditarik Mangkano. Lu Mangkano begitu dulu Yahudi Nasrani ini menguasai dunia. Ndi bangsa sing wani. Karena pegangan kitab di Allah. Dia tabrak wong sak donya entek kabeh. Sampai akhirnya dia mencari musuh ke Eropa, niku wong Timur Tengah niku. Petuk bangsa Romawi, bangsa terkuat di dunia, diajar kali wong Yahudi Nasrani entek-entekan. Padahal Romawi wis duwe Gusti Allah jenengane Zeus, rabi karo Gusti Allah wedok jenenge Hera, manak Hercules. Wajar entek kok piye. Palang kabut, akhirnya Romawi mau tidak mau mengambil kitabnya Yahudi Nasrani, dirubah menjadi Old Testament dan New Testament. Akhirnya wani gelut. Wareng wani gelut, imbang. Tapi bangkrut Kaisar Vespasianus. Akhirnya Vespasianus mengembargo emas. Emas tidak boleh keluar dari Romawi, maka dunia terjadi kelangkaan emas. Karena dunia terjadi kelangkaan emas, maka India yang paling kerasa, sehingga terjadi konflik besar berebut emas di India. Bangsa yang kalah keluar dari India, membuat sebuah bangsa namanya Salankanaya di semenanjung Maldiv atau Maladewa. Punya raja namanya Kudunga. Anak Kudunga bangkrut, akhirnya mencari kehidupan baru, terdampar di ujung timur Kalimantan, bikin kerajaan Kutai Kartanegara. Punya anak yang namanya Purnawarma, Dewa Warman, terdampar di ujung kulon, bikin keraton Salugnero, masuk pedalaman Jawa Barat, bikin kerajaan Tarumanegara. Punya anak Sinasanaha Pindagalo, punya anak namanya Sajaya, masuk pedalaman Jawa Tengah, bikin kerajaan Mataram yang tumbuh menjadi kerajaan terkuat di Asia. Mampu membangun kerajaan besar. Cuman runtuh waktu itu. Kenapa runtuh? Karena konflik antara ras apa bangsa Hindu sama bangsa Buddha tahun 825-an. Jadi bangsa ini neneng kono diulang lakum di lukum waliyadin kene wis belenger ngalami perang antar agama. Bangsa Sanjaya duwe raja jenengane Panukuh, enggak mau jadi raja, takut perang karo Pak Lii jenengane Garung dari bangsa Syailendra. Karena si Garung bergelar Smaratungga, maka rawane wis rawane agrut Pak Liiku, dia pergi ke India, pulang membawa ilmu arsitektur bergelar namanya Resi Gunadarma. Sementara Syailendra enggak mampu bangun apa-apa karena goblok kabeh perang. Maka kemudian ketika selesai perang mau bikin candi, orang duwe arsitek. Ketika cari arsitek, yang ditemukan adalah arsitek Hindu, maka dibangunlah sebuah candi besar namanya Sambara Budura, candi Buddha nuansanya Hindu, karena sing gawe wong Hindu jenengane Panukuh atau Gunadarma. Saking bagusnya candi itu, anak Smaratungga yang namanya Pramodawardhani jatuh cinta karo jenengane Panukuh, ambil menantu. Maka orang Buddha ngambil menantu Hindu yang tadi musuhnya. Akhirnya di kerajaan Buddha lahirlah raja Hindu yang kemudian bergelar Rakai Pikatan. Ya akhirnya rukun. Setelah perang akhirnya rukun. Akhirnya wes aja gelut menang. Jogelut menang. Akhirnya karena sudah tidak kelahi, sing Hindu ngamuk teng Jogja, namanya Resi Kumbayoni, protes pengen dibikinkan candi. Utus Lokapala, dibangunkan candi namanya Prambanan. Akhirnya luru konwes, yo. Seduluran. Akhirnya Balaputra Dewa mulih teng Palembang membesarkan Sriwijaya, tidak lagi ribut masalah agama. Sriwijaya jadi besar. Meledaknya Merapi membuat jenengane Sindok pindah ke Jawa Timur jadi cikal bakal Kadiri Singosari. Di sana tidak lagi ribut masalah agama, wis pengalaman Jawa Tengah. Akhirnya Singosari jadi besar, mampu menguasai 2/3. Mojopahit meneruskan tanpa meributkan agama lagi. Akhirnya dikukuhkan perbedaan bangsa, perbedaan suku dan agama dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Yang dari situ kemudian saling menjaga antar anak bangsa. Mula sampean ojo kumun, Nek saiki banser kok jogo gereja, itu warisan asli bangsa Indonesia. Nek wong karo kafir ojo sih. Kita ini jadi bangsa sudah dari dulu. Lho dadi nek kene berbicara tentang kerajaan-kerajaan itu imbas dari perang yang ada di Timur Tengah. Lho akhirnya apa? Setelah iki duwe ngene de ngene. Akhirnya Gusti Allah nutup kitab-kitab ini dengan Al-Qur'an. Pertanyaannya kenapa saiki sing cekelan Qur'an kok gak tambah tangi, kok tambah mendlep? Liyane wis mikir rembulan, kenapa yang pegangan Qur'an malah balik ngombe uyune unta? Ya mesti ada yang salah. Sing kono wis mikir bagaimana membangun sistem peradaban baru dunia, lha sing kene malah mundur ngurusi katok cing cingrang. Iki ada apa? Quran kok dadi meng problem niki. Ono sing ngaji Quran malah petuke kirek halal. Ini pasti ono sing salah iki. Padahal kita melihat betapa anak-anak kecil hari-hari ini dikulik ngapalno Quran bermimil, Masya Allah. Tumbuhnya rumah takfid, tumbuhnya pondok pesantren Al-Quran. Tapi kenapa peradaban Islam ini gak tangi? Ini kan pasti harus ada pertanyaan. Kan kudu ditakokno kaya ngeten iki. Ngono lho. Mbah Lim iku omongnya gak cedok. Tapi mampu merubah masyarakat. Lho iki sing tambah cedhak kok malah ngerusui masyarakat iki piye? Balile tambah cedhak tapi tambah sering bertabrakan karo masyarakat. Sampeyan bayangno, Sunan Geseng niku sangune nameng Ya Hayyu Ya Qayyum niku mawon kliru ya kayuku ya kayumu. Tapi mampu membangun peradaban Jawa menjadi peradaban yang setara dengan dunia Islam yang lah. Sunan Kalijaga niku sangune nang loku ala holo kuwato. Sejangkung niku lho. Cariten niku sangune meng Allahu Akbar Allahu Akbar niku mawon kliru lawa bubar. Tapi terbangun sebuah peradaban sebesar ini. Iki kan kudu digoleki. Pasti ono sing salah. Dan ini kesalahan ini pasti tidak main, Ma. Main. Apa ora dul? Ayo dipikir bareng-bareng ini. Runtuhnya peradaban yang ada di Timur Tengah, runtuhnya peradaban yang ada di Balkan. Ngene ya, retangi ya. Poi. Ini pasti ada masalah. Lah kira-kira masalahnya ini. Apakah Qur'annya yang bermasalah? Orang menungsane yang bermasalah. Kenapa menungsane bermasalah? Saking seringnya mengatakan bahwa mereka lah yang paham Qur'an. Didi-didi Qur'an yang ini. Didi-didi Qur'an yang ini. Koyone wong ini kusing iso dutu. Nih Qur'an, padahal Qur'an sing duduk, no menung, menungso. Ini kan dunia kuwalik. Angger ruwong duduk, ke Qur'an. Padahal Qur'an ini sing duduk, ke menung, menungso. Wong pekok-pekok itu bisa ngerti, gara-gara diduduk, no karo Qur'an. Angger ora cocok, oh kafir ora seneng Quran. Tunggu sik. Mangkane wong mau Quran itu ndak bisa diragukan wong Quran kok. Tapi sing maca ya sak gelemmu ora urus ora apa-apa. Sebab wong maca Quran niku iso kal khimaru yakmilu asfara, kaya kimar gawa catatan, tapi bisa juga kaya napa? Bakul istaro bi ayatillahi tamanang koli kolilah. Bisa. Iman kita lihat fenomena ya. Fenomena yang sangat nyata di depan mata iki. Aja ngantuk iki. Hale iki nasibe wong Islam. Sing sering ribut iki lak dzalikal kitabula roi. Lah awak dhewe iki ya kudu yakin dzalikal kitabula roi. Quran iki ora ana keraguan babar blas. Artine nopo? Barang donya sakmene gedene, sakmene ruwete kanggo ni Quran enteng. Problem dunia dan angkasa sakmene. Cara Gus Jazuli dunia di Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Zaman sekolahan, ngoten niku. Ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ning syarate mari kita dudukkan Quran sebagai petunjuk. Dudu menungso sing dudukke Quran. Sebab muni ne Quran ngoten niku. Dalikal kitabul la raiba fi hudallil muttaqin. Nek kaji nang pondok iku lak ero tane jenenge hudan niku master. Nek master niku lak kudu ana faile. Lah faile sapa ning kono iku? Sampeyan nek ero ning kono iku ya Kanjeng Nabi. Dadi sing ngero Quran niku Kanjeng Nabi. Ini pokok. Sing liyane iku MLM berikutnya. Sing ngero niku jelas Kanjeng Nabi. Lah nek sing ngero iku Kanjeng Nabi, bagaimana cara berhubungan antarane Kanjeng Nabi atau antarane awak dhewe karo Kanjeng Nabi? Piye carane ben awak dhewe niku entuk udan sing seko Kanjeng Nabi? Yo kudu mlebu nang Nabi. Carane mlebu nang Nabi tumbuhkan mahabbah dateng Rasulullah. Dengan cara apa? Online karo Kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mula sampean gak kroso sajane. Kenapa kita ini diulang sholawatan kon maca sholawat dijak mulutan dijak Isra Mi'raj untuk apa? Agar orang punya pintu masuk iso mlebu dateng mahabbah dateng Kanjeng Nabi. Sebaliknya pada saat hari ini ana wong sing sakmono akeh yang tidak punya pintu masuk untuk mahabbah dateng Kanjeng rungu sholawatan gudigen. Gendani sampean kok ngono. Niku makanya kemudian nek cara arep mlebu nang Quran, santri kaya apa ae, tumbuhkan dulu biar punya hati yang sambung karo Kanjeng Nabi. Cek online. Karo Nabi, entuk wifi-ne Nabi lah paling ora. Itu mulut diulang. Lho mulo santri niku sadurunge diulang liyane agar mendapatkan apa? Hudan niki wau. Teko Al-Qur'an ayo mlebu dateng Kanjeng Nabi. Mulo sampean ning desa-desa kiai apa eba Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning Mekah dinone Senin 12 mulut tahun gajah. Kutu apa? Ben kenal Nabi. Lah, oh. Sing santri-santri. Marhaban ya nurul aini. Marhaban, marhaban. Marhaban jaddal husaini. Allah marhaban, marhaban. Iki sing santri lawas, santri debak. Nek santri sim tuduror, wassalamun mustamirun. Kulakini antan jantat. sing santri tuwek. Halo ya nabe, salam alaika ya rasul. Akhirnya semua orang punya pintu untuk masuk mahabbatir rasul. Sing ibu-ibu neng desa-desa wong senengane dangdut ya rasulallah salamun alaik ya rafi'asha wa tafatayaji ya pengantin baru. Wes-wes. Harus punya. Punya jalan. Punya tarekat untuk mahabbatir rasul. Sing seneng Jawa. Kiai memperbolehkan. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Ngeliat numpak wes ini ditempuh oleh para ulama, para kiai, para ulama menempuh perjalanan ini. Batilok nopo batilok nopo Gustur astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihan. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Lu ini kulak dangdut. Akhirnya semua orang dengan kecenderungan masing-masing punya jalan untuk mahabbatir rasul. Menempuh jalan hudan. Akhirnya tumbuh rasa cinta pada rasul di mana-mana. Seneng delopo agar mambu rasul. Seneng. Tekan Habib Syekh. Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Nabi Muhammad, Zalikal fadlu min Allah. Ya Hanana, ketekan, lawang Klaten ra ngerti, ku artinya apa. Tapi karena sudah tumbuh mahabbah, teko. Awakko, ya nana. Akhirnya gue gendero, teko seneng. Ya nana. Gendero seleng yang munggah. Gendero Iwan Fales yang munggah. Gendero Mbah Surip yang munggah. Ya nana. Tangannya pegel. Ini. Pegel ngene ngene akhirnya bocah-bocah niki cilik-cilik niki punya pintu menuju dalil muttaqin. Lha ngono iki pokok kanggene para ulama iki lebuse sambung sik karo begitu tumbuh cinta, wes persis kaya wong pacaran. Solawatan ngene-ngene, persis ana sing protes apa? Seneng rasul kok berlebihan begitu. Itu hulu itu, berlebihan itu. Musyrik itu lho. Wong ra tau petuk iso demikian cintai lho. Nek gak dibangun manhajnya, ndak bisa. Buktine napa sing ra tau selawatan ora duwe makhluk. melu sunnah tapi ndak duwe mahabbah. Wani ngelokno wong tuane nabi mlebu neraka. Naudzubillahi min dzalik. Lho iku nandake napa? Dia tidak punya jalur menuju mahabbatir rasul, bahkan burdah dilokno musyrik. Padahal itu mahabbahnya Syekh Busiri ketika merindukan Rasulullah. Sampai akhirnya anak-anak di sini, santri-santri ini punya bahasa mahabbah. Ya gak bisa diprotes kan. Karena sudah mahabbah. Mahabbah ini perlu pacari lewat. Yes. Ya biasa cinta Rasul ya. Yeah. Seneng. Santri perlu pacari kuatnya. Sarungnya iya. Yeah. Nah, itu kan biasa mahabbah. Ini orang punya mahabbah. Orang punya cinta. Nah, akhirnya muncul anta Syamsun, anta Badrun. Tidak boleh anta Syamsun, anta Badrun. Loh, cinta itu boleh mengungkapkan dengan hiperbola. Dengan berlebihan boleh. Wong cinta kok. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu. Mati aku. Loh, itu lek bahasa mahabbah kok sampean bahas dalam ilmu fikih. Ya kocelok sampean. Tidak bisa, ini bahasa mahabbah. Iya toh. Seusia kula niku duwe lagu nak ya. Lagune ra iso dibahas. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Iku sampean bahas ya musyrik sampean. Ndasmu sakmono gedhe niku arep bali piye? Ya enggak bisa dibahas kalimat mahabbah, enggak bisa dibahas. Ojo meneh kalimat mahabbah dalam bahasa Quran karo bahasa fikih niku nek ora diteliti niku tabrakan kok. Coba sampean delok, latal bisul haqqo bil batil, wa qul ja'al haqqo wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Lho kok iso Imam Syafi'i iku gawe hujjah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Cara bahasa zahir tabrakan antarane latal bisul haqqo bil batil. Zaman Al-Qur'an, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lho iki wis jelas wong kon ibadah. Lho karo Ibnu Athaillah malah dikendoni piye? Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuksanur raja'i 'inda wujudis zalal. Sampeyan buka hikam. Lho mulai kok aja dibahas wong Quran karo tasawuf koyo tabrakan. Bahkan Quran pondok Quran koyo tabrakan. Ngeta sing siji idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun sing siji khalaqus samawati wal ardha fi sittati ayyamin sing siji innallaha ala kulli syai'in qadir sing siji innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim sampai akhire sayyidina Ali tabrakan kali Abdurrahman bin Muljam sing siji cekelan napa si cekelan hukum malam yahkum bima angzalallahu faulai kaumul kafirun sing nak Sayyidina Ali cekelan wa in taifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu. Lho iki apa meneh bahasa mahabbah didelok teko ilmu fikih hamba tekan kiamat kurang rong dino ya ra gathuk dul. Seandainya aku bertemu Tuhan akan kutanyakan tentang dirimu. Pacar hilang lho takok Gusti Allah lho. Lha iku sampean bakas ora nentek. Goblok SMS-en. Itu mar takok Gusti Allah. Roma Irama ketika kehilangan cintanya, ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumus donya, mar Roma, musyrik kowe ora nentek. Lho saiki lagunya anak muda dengan ilmu Quran nek ditabrak no tabrakan. Wong ini siji munine napa? Munine kok ana ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dzikir nentremke ati. Sementara anak muda kalau sudah jatuh cinta, tambah zikir, tambah mumat. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Lho kaya gak ono Gusti Allah wisan ya ta? Makanya kalau ilmu mahabbah ojo ditabrakno. Ini cara masuk pada dzalikal kitabu la raiba fi udallil muttaqin. Manu emprit niku lho jatuh cinta. Teng kitab Qishatul Anbiya karangan Ibnu Katsir dipun sebataken manu emprit jatuh cinta merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa nek Nabi Sulaiman niku ngerti bahasa binatang. Apa yang dikatakan? Dek emprit, apa Mas emprit? I love you, pret. Lah begitu dipretno kali emprit wedok, emprit lanang langsung metu lanange. Dek emprit, kamu jangan menyepelekan cintaku. Aku benar-benar cinta padamu. Apakah aku harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan. Akan ku rebut mahkotanya, aku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Iki suarane emprit. Lah Nabi Sulaiman krungu ngono ya penak le wala prit lambemu. Lemprit niku le jawab ya enak ya Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Nah, artinya apa? Santri-santri Indonesia dari jalur pesantren mampu menyelesaikan persoalan awal sebelum masuk ke Al-Quran. Apa? Mahabbatir Rasul. Duwe santri. Artinya basic awal. Sing siji orandu. Duwe kira-kira le arep mlebu carane piye? Ayo. Arep mlebu lewat endi wong mahabbati Rasul ora duwe sementara hudan iki master faile Kanjeng Nabi Dul. Mula konslet pertama sudah dialami iki. Yo, mula nyekel Quran, nyekel sunnah tanpa mahabbah. Nek mahabbati Rasul gak duwe ora bakal duwe cipratan batek nopo raufur rahim ora duwe welas asih sampean delok mula wong mlebu Quran kok ora duwe mahabbatir rasul galake ora umum. Ayo deloken the real fakta. Mula kabeh ulama-ulama lawas mesti anabe halam halaika. Apa sing tak diberikan karena sudah tumbuh mahabbah amban deloi. Sekarang banyak sekali orang-orang yang sangat konsen di dalam Al-Quran tapi kehilangan mahabbatir Rasul. Kira-kira sesuk dadine apa deloken. Belok kita bisa lihat kok. Ojo meneh sesuk saiki lho wis ketok. Mereka tidak punya kasihan sesama kaum muslimin. Apa-apa kafir, syirik, bid'ah. Wis ngono, ya Allah. Iki awale karena mahabbatir Rasul iki gak duwe, akhirnya gak kecipratan wateke Kanjeng Nabi sing anitum arisun. Alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wataknya berdiri sendiri ketika mau masuk Quran tetap dadi menungso sing ora sambung karo Kanjeng Nabi. Mula nek ndelok wong Islam ra padha dheke halal. Kenapa? Karena ora duwe mahabbatir Rasul, ora duwe welas asih dateng pendereke Kanjeng. Ayo diukur kita pakai teori metodologi saya. Iki lho ngaji Quran dedono sampean aja cerewet mlano. Lha mulo sampean dijak selawatan ngantuk teko. Anabe ala ala. Dudu teko. Akan bangkit mahabbah. Ndonga ya. Iki lho ya Kang. Lo kenapa santri-santri tidak salah halayana? Terserah sampean milih duror apa milih berjanjian. Ngono. Arep milih asyrokol badru alayna apa asyrokol kaunub tiha? Milih yo sak senengmu. Tapi tumbuhkan mahabbah. Ayo, seneng aku terbang, terbang ngono wong seneng kok. Padha karo niku wau seneng ya nggawa gitar. Kan selawatan terbangan trimo senajan nang kebahagiaan tung tok ngono trimo. Ya ta. Nang tang tung nang tung apa? Ya. Jadi gila. Begitu mlebu mrene ne iki wis salah iki sampean bayangno. Quran niku halil mut Quran niku sing omong karo mutakin yang jadi petunjuk buat mutakin dudu mutakin sing dudukno Quran. Mula sebab Quran sing arep dudukno jati dirinya pada mutakin, Quran niku kalamullah, mula akhire mutakin kang kawitan nopo. Ayo. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Wong sing iman karo sing ghaib. Sebab kalamullah bila sautin wala harfin medun teko kanjeng kok lewat kanjeng Nabi dunke karo Jibril dunke karo Gusti Allah nang lauhil mahfud tekan kene kabeh ghaib. Ayo. Mula wong ne arep mlebu wis mlebu ning mahabbatir rasul kudu dielingna ayo alladzina yu'minuna bil wong-wong sing iman karo sing gaib lho supaya iman karo sing gaib para ulama mendekatkan kaum muslimin pada sing gaib dengan manhaj-manhaj dan ilmu-ilmu tertentu. Untuk apa? Agar orang sebelum masuk Quran nyenggol paling boten kali singgoib. Kanjeng Nabi 15 tahun munggah medun kuwohi kira. Syabdil Qadir disekolahi selawet tahun teng padang pasir. Supaya nopo nyenggol singgoib. Santri diajari dalailul khairat. Minimal diajari khizib. Minimal mana mahab. Cek ngerasa no experience of religion dari Gus Azumi. Pengalaman gaman nyinggol singgoib. Begitu wong masuk singgoib, keterbatasan manusia menghasilkan husnudzon. Dateng sih, dateng Gusti Allah. Ya Allah. Betapa jarak yang jauh antara zahir saya dengan kegaiban itu. Lamuno nyenggol menghasilkan ilmu gaib iki ana. Akhirnya apa? Uang-uang sing memahami gaib niki. Lah iki lah. Mbah Lim duwe kaya ngoten niku. Mbah Lim duwe. Sebab Bahlim menempuh perjalanan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikate medun ae. Sapa sing dadi presiden? Takoki kang sing dadi presiden sapa? Mega sesuk. Oh dadi. Wong mesti kandhani kursi koe kok. Terus saat niki sampean bayangno ketika kemudian orang sing ra duwe mahabbah melebune wis ra duwe mahabbah tekan yuk minu nabil gaib dadi metengkelek gaib tidak ada yang tahu gaib hanya Allah rasul enggak ngerti gaib model wong sakniki angger krungu gaib gudik-gudik wong mlebu Quran tapi yuk minu nabil gaib mbelas sakniki Klaten pusate niki Solo pusate. Kenapa tahlil tidak dikatakan tidak ada gunanya? Soale tahlil iku gaib, ndongakno wong mati. Kenapa keris dimusyrikno? Karena ning jero kono ana gaib. Angger kerungu kok, orang kamu jangan percaya itu. Itu bohong itu. Itu bohong itu. Tahu kok apa-apa. Sampai bayang. Begitu orang-orang sepini sing kene iki mau. Mahabati Rasul wis ora duwe ilmu gaib blas ra ngerti. Bahkan mengatakan yang gaib itu tidak ada. Akhire maca Quran bener-bener kal khimaru yakmilu arab. Ya meng maca catetan to. Ini lho mulo kuceluke ora umum wong nek wis ngono iku. Lan itu masalah terbesar kaum muslimin hari ini jaman. Kula mumpung durung kandhanono, Gus. Anu kladene Gus El kandhani wong-wong iki. Bahwa mlebu ning Quran iki yuk minuna bil aja mbok kafirno wong nek belajar gaib. Jangan jauhkan sistem pendidikan Al-Qur'an dari yuk minuna bil gaib. Ada masalah. Gaib haram, haram. Haram. Syirik. Bahwa akik musyrik napa soalnya ana gaib. Niki wayahe watu. Perubahan suhu sing mboten watu nameng watu. Karo kursi ora watu. Tau bini ya. Itu problem terbesar. Gaib kan dimungsuhi tenan saniki. Muni gaib mungsu buyutan saiki. Bocah nang wit gedhe musyrik karena ana gaib. Terus musyrik ana gaib. Sampai talqin ora oleh, paling gaib. Tak dongakno wong mati haram, gaib. Soale ana gaib, anggar krungu gaib ngono masalah. Maka akhirnya orang ini di pintu awal gagal, pintu kedua ya gagal. Nah kegagalan berikutnya di mana? Di ketiga. Yukimu nasolah. Wayukimu nasolah pasti gagal. Kenapa? Karena yukimu nasolah niku ngadep singgah. Karo. Keterima apa ora sing salate keterima ya bar salat ya nguyuh sing ora keterima ya iso nguyuh. Artinya apa? Secara zahir tidak ada yang bisa membedakan salat keterima apa ora. Mula wong nek yu'minuna bil ghaib iki mateng mikir keterima apa ora wae wis mumet. Kok maneh sempet alok-alok Tapi sik yu'minuna bil ghaib iki ora mateng. Langsung ukuran salat adalah zahir. Sehingga wong sing kaya ngeten iki gampang alok-alok liyane menungso sing salat. Wong rene takbirmu salah. Salah. Allahu akbar kabir, salah. Sampai beduk disalah-salahno padahal iki durung salat. Sampai salaman disalahno. Ya akhirnya apa-apa salah. Sampai tahiyat ngene salah. Sing bener sing ketuwil-ketuwil. Akhirnya wong iki cerewet. Wis butuh umum akhirnya. Sangat cerewet menghadapi orang. Oh, sholat. Padahal sholat ini ku angger Allah. Akbar. Rampok. Kenapa? Karena ngadep sing gaib diwulang. Oh butuh haka anna kata rohu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Wis ngibadah kaya kowe weruh Allah. Ibadah salat kaya kowe weruh Allah. Kaya kowe weruh golek ana Gusti Allah. Mula nek salat aja merem, goleki pangeran Allahu Akbar. Nek wis mbok goleki kok malah gak ero, tetep wae Allahu Akbar weruh. Rukoe bolong, malah lo ruko. Allahu Akbar, cecek. Ting ting ting bakso. Allahu Akbar. Gerata-gerata ungkap baku kudanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Suwe. Artinya apa? Kita enggak mampu menangkap. Mbok berusaha kaya napa ora iso ka anak kata roh. Ora iso roh. Lha mulane sampean wis berusaha goleki pangeran Ronono kok karo malah perlu selepan perlu nopo. Ya wis. Yakin Allah weru awak dhewe fa innahu yaraka. Mula salat niku oleh ndelok nopo? Oleh ndelok ruko bolong sebab ndelok ruko bolong niku minangka usaha ndelok Gusti Allah neng ora weruh Allah malah weruh ruku bolong tapi sampai nek ruku bolong ojo lali Allah sedang melihat kita mulo ndelok ruku bolong oleh sing gak oleh dicunyuk-nyuk nah mboten oleh niku batal kita niku batal Allahu akbar berusaha ngerungokno ben krungu pangeran ternyata malah krungu bakul bak ting ting ting oh basu oleh sampean tapi sampean ojo lali lagi didelok Gusti Allah mulo ngrungokno bakso oleh sing ra oleh rong mangkok Pak lha niku mboten oleh niku batal lho akhirnya dalam rumus ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa inna yaraka salate awak dhewe iki salat kaya apa kaya ka annaka. Apa sampean gak butuh mencari wong salat ka anaka wong ini wajah tu wajhiya kok ka anaka golek nang donya sing anaka sapa ubudullaha anaka tarahu anaka ni kanjeng nabi mulo sampean nek ka anaka titipo sing anaka sampean sing kaya-kaya titipo kanjeng nabi sing weruh Gusti Allah sing online. Mula salate awak dhewe ora sah nek ra dititipke kanjeng nabi wong salat kaya-kaya mula salate dadi sah nek dititipno nabi kanthi maca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nyandak nabi Ibrahim kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sebab punjere awak dhewe teng Ka'bah. Ka'bah niki sing bangun ulang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim donga muga-muga anak putune gelem salat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yaskurun donga salat Nabi Ibrahim. Mula awak dhewe nek wis bar teko Nabi candha Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim. Sopo Ali Ibrahim? Ya turune Nabi Ibrahim ya ana Yahudi, ana Nasrani. Niku mula sampeyan nyandak Ali Ibrahim aja lali kono ya ana Yahudi ana Nasrani. Mula awak dhewe mungsuhi Yahudi Nasrani tapi bendina didongakno nek jero so. Ola. Mula cari Gus Dur sesuk wong Islam iku donya Islam kabeh soalé ditungakno karo awak dhewe Ali Ibro. Mula wong nek salate manteng ora ribut karo wong Yahudi Nasrani. Ora wong bendina ditungakno kok. Mas yo paling awak dhewe salat ora kepethuk wong kiblate siji, tapi nek lunga haji rukun wong Yahudi gaweke pesawat lah Pak Habibie kan ke pesawat mboten tadi wong jenenge tetuko sing teko ra tuku-tuku sing tuku ra teko teko lha karo Nasrani rukun wong-wong wedok-wedok iki sing ayu-ayu iku ya wedake teko Prancis wedak Klaten wis ra doyan wong beras dideplok ya blontheng kabeh ini dinamika kehidupan wala iki mahabbah orang duwe. Sebab mahabbah orang duwe. Mula ya kadang Allahumma sholli ala sayyidina mawang mahabbah orang duwe. Ya Allahumma sholli ala Muhammad. Uang ini duwe mahabbah kekasihku. Oh sayangku. Merah seneng ya. Dul. Lah mahabbah orang duwe mulo nang Kanjeng Nabi mat ngono biasa Ahmad mama copo tambal ban kok kene iki perkarane nggih wong ini mateng ning yuk minunabil ghaib mlebu mahabbah teng hudane dadi enak yukimuna sholai. Kaya Imam Syafi'i, Imam Malik, sapa ya? Nek wong salat ngentut piye? Ora apa-apa. Sing nanggung sapa? Aku, ya Imam Malik. Nah, sing glegeken tanggungen ya. Heeh, tak tanggunge. Mula nek wempen salat kok ngentut ora apa-apa nek menurut Imam Malik, tapi nek glegeken ora. Tapi nek Imam Syafi'i glegeken ora apa-apa ning ngentut aja. Sing angel sampean kok ya ngentutan ya titik-titik glegek. Legene ya melu sapa sampean? Ya wis rame sembayang ngono mawon. Betul mulo para ulama biyen ya Allah, indah nyatane salat karena bener-bener disandarkan nang Allah dan tidak tahu mulo pung biyen Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wong biyen sampean ngerti surate Mbah Lim sing sebenarnya. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aduh, berat cetok kok balik. Tapi online ini rana duk. Nah, Dewi, Allah. Allah. Loh, ini terjadi hari ini. Ribut soft, ribut ngini. Apa gitu ya? Bisa membayang no, keributan itu timbul. Biar alhamdulillah ngirobil no ya enek. Melahi rohmane rohim. Alhamdulillah ngirobil ngalam. Ya. Loh ini loro. Ini wis ketok jadi masalah hari ini. Nek iki gak mateng maneh. Bermasalah lagi dalam wamim marozak naum yung. Masalah mana? Ketika nginfakkan sesuatu, ya wes pelung. Begitu yuk minuna bilgoy peura mateng membalik kepada dirinya sendiri. Mula saat ini kata wong ngitung-ngitung. Sodako aku sodako satu sewe kang. Baru balik 1 juta ya. Ngitung. Oh ini wajah alasan Nabi lah, kalau sembelatin atau apa? Oh ini, wah ini semene itu semene, itu semene itu semene. Wong sewu praktek, sing hasil siji, sing sangang atau sangang puluh songo melarikan diri, mengingat kampret aku dibujui. Nah ini, gila problemnya hari ini. Nah, iki wis masalah. Masalah mana teng pundi? Lah iki sing nomor 4 iki takin kan. Abot niku. Iki pondok malah jenengane Al-Mutakin mana iki ya. Wis pas lah kula dibahas Mutakin. Lah sing nomor 4 nek mlebu Mutakin iki ora entuk bodho malahan ternyata. Sebab napa? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik kudu ngalim dalam kitab-kitab sebelum Islam sampai Quran. Lha wong niku nek ngalim dalam kitab-kitab lama, ora ana wong nyinyir. Ora ana wong apa nabi kok apa Gusti Allah kok lahir bidane sapa? Ora bakal krungu ngono iku. Karena orang kalau ngerti ini sampean wae mumet. Orang kalau menyelam dalam kitab-kitab agama ini, sampean mumet ora dadi wong cerewet. Sampean karo wong Hindu nek debat apa ora judeg sampean? Takoni lho kowe Ka'bah, Kang. Heeh. Apa padha tekku ya, watu tengahe bolong. Tekmu jenenge apa? Nggonku Ka'bah, tekmu. Ben kula setupa. Sampeyan apa sing tugu dhuwur iku? Iki Jabal Rahmah, Kang. Aku ya duwe jenenge Linggayoni lho, padha. Sampeyan niku apa jenenge? Iki jenengane Gangayamuna Sumber Kailas. Aku ya duwe lho jenengane Gang jenengane Banyu Zam Zam. Lho sampeyan nek perjalanan suci piye? Lah aku nek perjalanan suci ya kain tu selempang. Warnane apa? Warnane putih. Lah gonku warnane kuning. Ah nek bar perjalanan suci terus ngopo? Ya syukur. Anggonmu piye? Anggonku tak halul. Anggonmu digundul. Lah terus nek sujudmu kok terus kepi? Ah nek sujudku serius ya patokku ireng loro. Ah nek anggonmu, anggonku nek sujud kenemenan iki sampai 8. Iku jelas no, iku sampean wis kocelok iku. Iso debat 17 wulan ra rampung. Takoni ngono. Konmu nek bar ngono ke opo? Ya mbleh kewan, jenenge opo? Kurban. Ngonku ya padha iki nek bar ngono ke opo? Mbleh kewan jenenge gadri. Siji tiga dalam satu, satu dalam tiga. Sampeyan iso muni ngono. Tapi nek sampeyan ditokoki 99 Asmaul Husna iku karepe piye? Nek ora iso jawab sampeyan padha wae. Sing Nasrani duwe keyakinan kalau Tuhan itu punya firman berbentuk daging. Karena firman berbentuk daging rupa Nabi Isa, karena daging mula firmane lewat wong wedok perawan. Islam yang duwe kalamullah bila sautin wala harfin, sebab bila sautin wala harfin kok dengan huruf dengan suara mula metu wong lanang sing ummi sing ra iso maca ra iso nulis. Nalar perawan dan nalar ummi iku apa? Ora le jelas iki ya. Lagi nek paham kitab-kitab liyane. Berhubung saiki wong niku ora tau gelem belajar kitab sing asli, belajare teko mualaf kocluk YouTuber kabeh. Lah wong belajar Kristen teko Felix ya. Sing waktu niku teng agama Kristen jabatane nopo ya mboten jelas. Niku belajar kok wong liya kita punya kebiasaan buruk saiki. Belajar agamane wong teko pedotan-pedotan mualaf niku. Sing kudune kita jamin makanannya pondok kelir boyo apa langit. Langitan nek mulih baru kon ngaji. Iki durung isih konslet wis dikon ngaji coba. Zaman bayangno persis kaya wong pegatan. Apa yang dia ceritakan adalah kejelekan mantannya. Lah mulo anggar wong masuk Islam kon pidato agama sebelumnya sing dielek-elek. Akhirnya nalar kita dibentuk karo wong konslet-konslet ngene iki. Untung Nahdlatul Ulama dan santri ndak pernah ngongkon wong kaya ngene iki. Ngono iku ana niku mulo Pak Polisi ngoten niku sampean ana ngono sampean kon leren. Peraturan tidak boleh mondok sik ngono. Lho saiki awak dhewe seneng. Akhirnya gaduhnya luar biasa. Dan itu menjadi kebiasaan semua. Orang nameng dalam hal agama. Tadi pekoro. Mutakin ini cerdasnya luar biasa. Tapi bermuara pada yu'minu nabil gaib. Dan ini sakoro diri. Wa mimma rizakabu wabil akhirati hum yu'minu. Kiran akhirate yakin wong iki rampung meru sing gaib. Ya anteng kong sumastakomu. Tatanazzalu alaihimul mala. Sing nuntun tekan wabil akhirati hum yu. Kino. Lah iki wong gak tau ngopo-ngopo. Ya bingung ini. Akhirnya dalam kehidupan tidak menemukan ketenangan apapun. Sampean telok. Salat berjamaah subuh piye to iki? Salat jamaatane ning lapangan. Begitu kasusnya rampung, subuhene ilang. Dene iki lho. Allahu Akbar. Iki fenomena. Makanya kita ini. Wis kono to. Hindu nek yakin karo sang Buddha yakin oh. Nasrani yakin karo Allah Bapa, yakin kita yakin Allah Subhanahu wa taala. Urusan Tuhan biar menjadi urusan Tuhan, kok Tuhan itu juga menyelesaikan dirinya sendiri kok. Nggih, makane Allah di akhir nantinya gelari Rabbul Arbab, bosi pangeran. Karena Tuhan-Tuhan yang boleh menduplikasi Allah namanya ilahan akhir akan dirapikan. Itulah saatnya Tuhan-Tuhan yang napa sing ilahan akhir niku expired itu. Wong Gusti Allah expired iki wis akeh kok. Wong iblis iki oleh soalé moto kopi Gusti Allah iki oleh. Pinggir ta wong be izzatika la ughwiyannahum. Dengan kowe tak sesatno menungso. Bangdir ni ila yaum yumasun tunda mati kula tekan dina kiamat. Oleh untuk apa? Foto kopi jenengan ya Allah iskono foto kopi nek payu nek gak payu wesu. Ya payu suwe-suwe nek Zoroaster hilang. Agama Zoroaster duplikasi awal Gusti Allah loro jenengane Ahriman kali Ahura Mazda. Nabinya namanya Zarathustra. Entek kok. Agama apa namanya Majusi, selesai juga agama api boleh. Waktu itu, tapi habis patol peradaban besar dibangun kali tiang Majusi. Entek kenapa? Karena Sayyidina Ali pinter membawa Islam. Petuk ke kali Rojo Rustum, Rojo terakhir Persia. Akhir Rojo Rustum masuk Islam. Ngapek mantu Sayyidina Husain, lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Kira wong Persia tidak lagi menyembah api. Tapi wong Persia itu kalau menyembah api ditaruh teng bangunan dhuwur namine Manara. Begitu melu Islam apine buang, manarane digeleng ngarep mas masjid. Akhire mesjide wong Persia duwe manara. Bareng anger wong delok manara kok apik, akhire kabeh pengin bangun manara tekan Klaten jenenge menara. Ya iki lah. Dan mulamanya tentang bong-bong ini. Nek yuk minu nepil ngepiki mateng. Mateng melebu Quran. Apa? Mateng pedok. Qurannya kondo. Orang kok awak dewe ngandari Quran. Qurannya kondo. Adewe yang ya Quran. Aku mencret. Nanti sing kudu tak wajah. Ngetok deh. Gila wajanan. Muni. Mulai ulama-ulama Quran itu kalau punya sesuatu buka Quran. Dudu kok istikharah ngawur maksudnya buka Quran. Qurane omong. Dudu awak dhewe sing ngomongi Quran. Iki khosin khosin. Iku lak wis kawe. Sing asli ya Qurane sing ngomong. Iki sesok, iki udan apa orang. Buka Quran, Qurannya omong. Rak, ya no. Sing muni banter, lang. Ya muni deh. Niku, badalar ketekan uang tukang pijet. Bah, kula kersane pijetan kula laris ini apa. Kurmandi. Buka Quran, sing muni apa. Ayat awalam ya rul insanu anna khulakna unrufatim fa'idha wa khusui mumubin wadhu rabalana matala wa nasiha khulqa khula mayyukhil idhoma ya ramim kulu yaladhi ansya'a wa la marra muni akhir karo batalat maca iki ae ya dimana ana wong sedo aku pengen dongakno ya Quran iki kira-kira wong sedo iki pas sing metu ya yasin wal Quran Lumula ulama-ulama duwe jenengane mak surat duwe dengan surat-surat tertentu apa Qurane kandha. Ana kiai ditekani tamu wong lanang rupane elek yai apa? Bojo kula cerewete masyaallah yai, yai matek kula. Apa salah? Buka no Quran karo kiai. Quran kira-kira ngatasi bojo cerewet iki sing ngendi? Metu sumumbuk mun umyum fahum la. Muni muni tukang keprok kok aku tekan tukang keprok iki pundi Quran sing kira-kira cocok buat tukang keprok ya metu ida batashtum jabarin begitu ketekan wong wedok teko yai kula niki kersane duwe Quran pripun yai. Kulo niku esuk wis masak mulih sawah mboten sempet deres bengi ajeng turu diganggu bojo kula. Kira-kira Quran napa sing cocok kangge kula? Ya dibukakno Quran sing endi ya cocok kanggo wong wedok sing ngene iki. Ya metu napa? Nun, metu. Mulo nek diceluk bojomu jawaban nun metu niku nek piye? Ya saiki wong panjene ora ngerti carane mlebu. Golek teknologi ora ketemu, golek nopo ora ketemu, malah ketemune kire ha halal. Lha apa iki lho ya? Mula ulama-ulama mbiyen Sunan Kalijaga menempuh perjalanan gaib ini 3 tahun. Mbah Sunan Bayat 3 tahun, Ki Ageng Pengging 3 tahun, Mbah Hasyim Asy'ari 3 tahun dari hulu sampai hilir Kali Brantas ngatamno surat Kahfi ben bengi melek rong rakaat. Rakaat pertama surat At-Taubah ping 41, rakaat kedua surat Kahfi ping 41 di Mbah Hasyim. Akhire ngedekno Nahdlatul Ulama dadi sakmene gedene wong le nirakati sakmono tenane. Kula penumpange NU yo akeh ora umum. Wong sik seneng sembahyang yo numpak, senengane magrib tok yo numpak, setahun pisan riyo yo numpak, bandar dadu yo numpak. Kabeh numpak NU. Mula supire kudu pinter niku panjenengane nyopir NU. Aja grasa grusu mutah ngene. Mula NU iku kalem ngono. Kali begitu melayu nih banter ya nabrak ya apa-apa. Pelan ini dong numpak. Sing teko iku rombongane Gusmik ambu ngono. Sing teko rombongane Gus niku sinten sing teng Garjo Gusmo ya ngono. Sing teko rombongane Mbah Mansur popongan resik-resik kabeh. Sing teko rombongane Mbah Lim ya ana Mbah Surip bareng. Numpak aku mulo nupire ya kudu alon-alon penumpange ngono NU. Liyane NU penumpange sithik. Wong pilih-pilih penumpang kenapa tidak punya kesadaran mahabbatir roh Rasul yang duwe kesadaran Nabi kabeh ditumpak no Nabi kok. Nah, sing iki kan kesadaran ini kesadaran ustaz. Kenapa enggak bisa masuk ke mahabbatir Rasul? Maka kesadarannya kesadaran sekedar untuk nopo neruske lah laku. Maka jadi kendaraannya kendaraan yang cilik sing oleh numpak sing cingkrang tok. Sing oleh numpak sing jenggoten tok, tahlilan kon mudhun ngono. Lah mulo sing kaya ngene iki wong pancen kendaraan cilik mlayune ban banter bung kadang kene kaget diselip rangkriting yang antere yo tapi enteni ku nabrak ning ngarep wong pancen ngono ku nabrakan berarti ngerti bruk ngono nabrak sapi ngono ngono nabrak sapi ngono sing bruk nabrak khilafah ya Allah ning ngene iki ora belajar. Begitu kendaraan gede pelaku. Akhirnya apa? Kita jadi bangsa yang apa lo gila nih. Apa yang orang? Bakhalil tirakati sakmonusuhin. Untuk apa? Masuk perjalanan yukminu nabil. Baik mula uang singkoi periki mateng. Ngono dok. Ini ku diru kona uang. Kalau kiai-kiai biar nek ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai patuke kulo enak. Lah saiki ya Allah. Ngerti titik masalah. Age pisan tok munekke hadis wong wedok salihah iku 55 bobote. Dadi perkara. Lah iku salah e soal napa nganggo hadis. Maca Quran dadi masalah. Imsak tidak ada. Lu karepmu piye tetuh? Ngerupuk ini masalah. Lilin masalah. Ya Yahudi. Hari ibu masalah. Ini apa masalah. Ini ada apa tolong ini. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengikuti irama dan alur. Karena dia tidak punya mahabbatir roh. Rasulullah rakcipratan anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ofur rahim. Ulama mbiyen kecipratan ya enak ya Allah kapatin alas Allah pengiran wis gak apa-apa wis Syaikhun Ustadzun Kiai gak apa-apa wis campur karo kebu Kiai Slamet apa mbiyen musala langgar ya wis gak apa-apa apa lu wong ero kok yang bil gaib iki mateng tak kok malaikat piye Kang ora apa-apa ngono. Apa-apa, kontainer 500 tahun lah, ya kiai sing menang. Bangun sing kiai liane lah, prei. Tambah ono kiai haji, cek jelas nek iku menungso. Nek kiai tok ngundang jeneng kebu, kiai selamat. Apa terjadi ulama-ulama dulu? Iki bungkusnya apa, isine apa, tenangnya luar biasa. Kiai-kiai kenapa? Kiai pemat. iya masa ora, nek ora masa i. Nek saiki gaibe ora mateng, koyo opo-opo arep ditanggung. Khilafah kudu didirikan, bahkan nyebut wis saiki moh dengan sebutan kene. Kuatir. Saiki mbek bapak ibu emoh, ayumi, kae abi ngono. Jare nek wong Klaten iki saiki masalah. Nek kiai ra apa-apa. Wong desa celuk umi, umimu ning diderep ngono ki perkara, Kang. Abimu ning di wae tletong. Gila ya. Nah ini lah. Ada problem besar di kalangan kaum muslim, maka pondok-pondok tahfidz iki sampean yo. Ingin nitip no anak belajar Quran, titip no ke sistem pendidikan pesantren. Sehingga nopo Qurane kecekel, niki mutakine kejaga. Dan itu pernah terjadi zaman Sayyidina Ali antarane Abdurrahman bin Ulcam kali Sayyidina Ali. Saiki mulai lo yo. Imsak nada, nada, lewong kena imsak raine. Kerungu Islam Nusantara, no gudikan, no wasu. Islam Nusantara, gudikan. Salah kok. Yang menggagas Islam Nusantara itu Nahdlatul Ulama. Lah kok takok e karo Habib Rizik ketua FPI, lha ora gaduk, Dul. Beda nek takok NU, takok N. Nek produk FPI, takok FPI. Nek ketoi rengi ki produke NU, nek jubau belu belu, kita kok no bedane opo lu ngono. Ane sing kiai desa milih ketu copotane gampang nek wudu. Ane sing kono kok suwe belu belu menen deh yang ada banyak. Ya amma ba'du. Lo mukadimah ngaji rampung. Lo niki kayak mukadimah lo rumulai. Lah niki lagi ama batu. Ya nek ama batu yang ini iki wong panjenengan iki lagi nglalar perkara kok. Iki lagi khotmil Qur'an ora lagi khotmil urung mulai ngaji ku lho. Kan isi ono halal bi halal barang. Iki kula ya Allah. Iki durung apa-apa kula ngaji iki lagi pemanasan. Sampai tentang ini. Dan dosa. Ini kira-kira betapa bahayanya. Mula ya Allah. Gila ya. Nah saat ini gila apa? Kita jadi bangsa. Tiba-tiba wongnya cerewetnya besurau. Ini salah. Ini salah. Ribet. Nah sebabnya kita jadi bangsa. Ini tuh bangsa. Jadi taruhannya luar biasa. Besok nih gula tak sampai nontonan Pak Jokowi. Besok gula nih gue dikasih kesempatan pidato di depan presiden 10 menit. Besok, nontonan tak pidato di 10 menit. Oh piye? Besok, gula boleh pidato di depan presiden. Ini saya sedang diuji luar biasa. Uji apa? Ya diuji wong ora obah bangsa iki kok karena ono NU iki ora obah. Nyana ono NU iki ora dadi ora obah. Mula NU iki diuji pol-polan iki. Polisi nek jenengan pengin ngerti, kenapa bangsa iki tenang ono NU. Coba nek ora ono NU pun bubar. Sederhana kok delok NU. Gara-gara ono NU iki ono wong tilik makam. Nanti lek makam, makamnya balim tili'i, makamnya Sunan Kalijaga tili'i, ini mau ngeno. Akhirnya wong Klaten ya seneng karo Klaten, mau ngono makamnya guru nih. Seneng karo Demak, mau ngono makamnya Sunan Kalijaga. Lah kalau semua orang punya tradisi kayak ngono, cinta tanah air itu tumbuh, gak perlu diomong. Kon ngebom Demak, ya rawani ono makamnya Sunan Kalijaga. Kon ngebom Surabaya, sungkan karo Sunan Am. Ampel tadi hubul waton minal iman jalankan oleh Nahdlatul Ulama ulama dan santri. Jadi kalau santri ini bekal ini wow pokoknya. Ayo kita cari formulasi sing ngalim-ngalim ya, ayo golek gimana membuat formulasi yukminuna bil ghaib pada santri zaman no. Santri zaman no itu biye. Ini santri biyen dikongkong delok ngon peteng isik wani. Nah saiki santri anyar iki wong lahirin yang padang rumah sakit. Perlu peteng. Gue ini sih ngabut. Bahwa men usung solawatan yang buru monanya. Coba sampean cocok solawatan sesuk golek nggon sing paling wingit teng Klaten. Nang solawatan teng ngono. Ya Nabi salam alaika. Nah, lu kenapa? Ya, karena kelompok solawatan ini yang menghantarkan kita pada mahabbatir roh. Nah, lu golek kelompok solawatan ini kok sembrono nih. Itu mancing aja. Okay. Eh sesuk tak terus meneh kapan-kapan yo iki lagi muka dimas sampean tak terusno wis muka-muka sedaya barokah. Nggih soalnya jam 5 kula pesawat teng Jakarta. Esuk wis muka-muka sedaya barokah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu antahu ana al-laili wa adrafan nar ja'al lana hujjatai ya Alhamdulillah rabbil alamin. يا بين أمتنا مشيخ مشيخنا وجداد وجدادنا وصول الروح بحلم ومسلم مبرا اللهم اغفر لهم ورحمهم بما فعلهم اللهم تحرمنا أجرهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا لهم اللهم اجعل قبرهم مرد من رد الجنان اللهم اجعل مرد من جميع القبور لا إله إلا الله محمد رسول الله بأقنا وسب ما إنا ارجع إلى ربك راضية مرضية وادخل في عبادي وادخل في الجنة ربنا فعنا ما علمتنا وعلمنا ما فعنا وزدنا اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله نور مذبل النسيان بنوره بكل لمحات نور فزنة وعزة علم الله برضاك يا الله شفت رسولك وبرك يا الله سجد مقاصدنا مقاصدنا الآخرة وارزقنا رزقا حالا طيبا مازيان يا الله جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا الله.